jika ada orang yang menitipkan modal ke temannya untuk usaha yang telah disepakati, namun qadarallahu usaha tersebut bangkrut, apakah orang yang dititipi modal wajib mengganti modalnya? Ini pertanyaannya dititipi ya. Saya enggak paham apa makna dititipi. Apakah dia kerja sama atau dia adalah pinjaman? Ya. Kalau dia pinjaman, pinjaman wajib dikembalikan. Kalau dia kerja sama, itu namanya syarikat. Bersyarikat. Ya. Kalau seorang bersyarikat dalam sebuah usaha, ya, maka ini satu dititip modal. Maka yang kalau ada kerugian terjadi, maka dilihat apa sebab kerugian itu. Kalau sebab kerugiannya adalah keteledoran dari atau kelalaian dari si pengelola sehingga bangkrut, maka si pengelola menanggung mengganti modal sebab dia yang menelantarkan. Tapi kalau kerugiannya adalah alami, hal yang wajar, ya, lumrah, bukan dari keteledoran si pengelola, maka ini tidak ditanggung. Ya, sebab namanya usaha, bersyarikat dalamnya untung sama untung, rugi sama rugi.